Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini kita akan mengkaji ayat 44 dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-44 ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, dan ini merupakan satu mata rantai dari ayat 40 sampai seterusnya, di mana ayat ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ayat ini merupakan peraturan Allah kepada Bani Israel yang menerangkan bahwa seharusnya Bani Israel yang telah mendapatkan banyak nikmat itu, terutama para ulama-nya, apabila memerintahkan kepada manusia, maka dia sendiri pun harus menjadi suri tauladan atau contoh. Namun itulah yang terjadi pada Bani Israel. Ustadznya atau ulama-nya yang memerintahkan kaumnya untuk menganut ajaran agama dengan baik, malah ustadznya menjadi contoh yang buruk di tengah masyarakat. Baik Ustaz Jainal, ada satu permasalahan yang kita dapat ambil. Sekarang ini seorang ustaz gitu kan, kemudian dia menjadikan tauladan bagi masyarakatnya. Apa yang semestinya seorang ustaz atau mubaligh ya dapat menjadi contoh bagi orang yang mendengarkan isi kajiannya? Jadi apakah kegunaan A tak murunnya istifhamnya itu ya, A-nya itu kan istifham demikian. Iya, jadi sebenarnya walaupun ayat 44 ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi sebenarnya ini bersifat umum nampaknya. Jadi umat Islam pun berlaku pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 44 ini. Artinya kita sebagai seorang muslim jangan sampai seperti Bani Israel ini. Nah, itu dia. Yang lebih menariknya lagi di sini, Bani Israel itu membaca kitab suci mereka yaitu Taurat, tapi rupanya enggak membekas. Jadi artinya sama seperti umat Islam MTQ di mana-mana, tetapi bangsa Indonesia juga tidak menyentuh, tidak tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an yang diselenggarakan dari tingkat desa sampai nasional, bahkan internasional. Nah, ini kan wa antum tatlunal kitab, padahal kita membaca Al-Qur'an gitu, tapi kok enggak menyentuh nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ustaz, kalau boleh saya stressing kan, ini ada sesuatu yang wrong di sini, ada sesuatu yang salah gitu ya. Di mana salahnya begitu? Iya, jadi kalau kita lihat contoh kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah berazam pada dirinya bahwa setiap perintah yang disampaikannya, dia sendiri adalah orang yang pertama untuk melakukan hal demikian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan kamu telah melihat pada sosok diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi oleh sahabat Umar bin Khattab ketika meletakkan suatu peraturan, kalau macam-macam maka keluargakulah sebagai contoh dari penerapan hukum itu. Kita lihat Nabi Muhammad sendiri mengatakan, kalaulah Fatimah anakku mencuri, akan kupotong tangannya. Jadi sebenarnya pisau itu tajam, kedua matanya ke atas tajam, ke bawah tajam. Mm-hmm. Kalau anak pejabat yang melakukan tindakan yang membahayakan dan melanggar hukum, dia harus ditegakkan bahkan kalau bisa dua kali lipat hukumannya. Iya. Nah itulah dia. Jadi tidak tajamnya pisau ke atas inilah mungkin yang terjadi di Indonesia ini. Jadi begini, Ustaz Zainal, ayat ini sangat relevan sekali dengan problematika dakwah di tanah air kita atau di kota Medan ini. Di mana kita lihat secara menyeluruh, karena mungkin alasan kesibukan, ada misalnya seorang da'i, seorang ustaz, dia malah kurang begitu akrab, kurang begitu dekat dengan lingkungannya. Misalnya saja mungkin tiap malam dia harus keluar dari lingkungannya untuk berdakwah, tetapi masyarakat lingkungannya tidak, atau bahkan jarang sekali mendengarkan tetesan-tetesan keteduhan dari ucapannya. Misalnya dia jarang berkomunikasi. Mungkin alasannya terlalu sibuk, panggilan ceramah kemana, kesini. Nah ini apa sebenarnya, ini persoalan yang sudah mengakar saya lihat. Ini apa sebenarnya jalan keluar dan ini? Iya, jadi memang sebenarnya dakwah itu banyak macam. Dakwah bilisan, dakwah bilhal. Jadi sebenarnya contoh yang baik yang dilakukan oleh ustadz di tengah masyarakatnya itu juga sudah merupakan dakwah. Berlaku positif saja di tengah masyarakat itu sudah baik. Namun ya sewajarnya memang kita karena hidup bermasyarakat, maka masyarakat terdekat itu juga merupakan prioritas. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, usini bil jari ka'annahu yurisuhu, saya diwasiatkan Nabi untuk berbuat baik dengan tetangga seakan-akan tetanggaku itu mendapat warisan dariku. Nah, jadi artinya apa? Memang tetangga itu sendiri merupakan prioritas kerja sebenarnya, tidak saja bagi dai, tetapi semua masyarakat, terutama dai gitu, ya. Tapi kalau kita melihat di sini Ustaz Zainal, daripada perintah khitab dari ayat ini, bahwasannya seorang dai atau dakwah dia itu memprioritaskan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini prioritas yang pertama. Yang kedua amal soleh gitu kan. Pengaplikasiannya kepada kita sekarang ini umat Muhammad, khususnya mencenderungin dakwah gitu. Bagaimana bisa benar konsekuen terhadap apa yang diinginkan dalam khitab ayat ini gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kaji ayat 44 ini, kata kuncinya itu wa antum tatlunal kitab. Barometer dari melenceng tidaknya seorang dai itu bukan perkataan masyarakat. Tetapi sejauh mana dia sesuai dengan pedoman kitab suci kita Al-Quran. Makanya pagi hari ini kita sama-sama mengkaji kitab suci Al-Quran, supaya kita itu jangan sampai terobsesi dengan pandangan masyarakat bahwa ini salah. Rupanya Al-Quran tidak menyalahkan itu. Nah, jadi sebenarnya iman yang harus kita pegang itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada kitab suci. Karena sebagaimana kita ketahui, kita telah mulai kajian Al-Quran ini dengan zalikal kitabu la roiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dan di sini disebutkan wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu membaca kitab suci Al-Qur'an. Jadi sebenarnya kata kuncinya beriman kepada kitab suci Al-Qur'an, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab suci itu, dan mencoba sebisa mungkin untuk mengamalkannya. Jadi iman dan amal ini sangat konkret. Berarti tuntutannya ini bukan hanya untuk dai, berarti kita semua termasuk nih saya. Iya, saya pikir karena semuanya dai, semuanya dai. Jadi hukum dai ala nafsi. Iya, itu minimal sekali kan. Jadi prinsip dai itu sekarang mengajak. Keberadaan kita untuk ketika berbuat baik itu sendiri sebenarnya sudah mengajak orang lain untuk mencontoh kita. Dan dai dalam arti kata bilisan ini sebenarnya mubaligh, itu mungkin terbatas. Tapi kalau dai semuanya dai. Jadi begini yang ingin termasuk yang menjadi buah pikiran saya dalam beberapa saat belakangan ini, dari segi efektivitas dakwah itu ke tengah masyarakat ini menjadi merupakan suatu problem yang sangat besar. Kalau kita lihat banyak sekali dai-dai yang ada di Medan ini, tetapi sangat sedikit sekali yang dapat mampu untuk membentuk opini. Kalau saya memandang ini sebagai kritik internal, mungkin hanya dai ini kalau saya memandang melepaskan kewajiban, mungkin termasuk saya. Ada sudah sampaikan sudah tak terbentuk opini di tengah masyarakat, tak terbentuk suatu image yang baik di tengah masyarakat tentang apa yang disampaikan oleh sang dai tersebut. Ini menjadi suatu persoalan juga yang terkait dengan ayat ini, Ustaz. Sehingga apa? Wa antum tatlunal kitab, itu betul-betul ketika Anda membaca Al-Qur'an, Anda membaca kitab, Anda paham isinya dan betul-betul dapat mengakar di tengah masyarakat dan sampai terbentuknya opini yang baik begitu. Iya, memang seharusnya demikian. Tapi sebenarnya yang namanya nafsu dan setan itu juga tidak berdiam diri terhadap dai ini. Maka jangankan kita sendiri, Nabi Nuh kita lihat 950 tahun berdakwah. Apa kurang maksimalnya nabi lagi? Cuman pengikutnya terakhir sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri capek-capek sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fazakir innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir." Ingatkan, tugasmu hanya sebagai pengingat. Kamu tidak bisa memaksa kehendak gitu. Nah, jadi memang ini bukan berarti apologis membela diri, tapi memang inilah sejarah yang perlu kita pelajari, bagaimana nabi, sosok-sosok dai yang sebenarnya juga sudah berbuat tapi hasilnya kok enggak maksimal gitu. Jadi kelanggangan untuk berjalannya ini, Ustadz Jainal, ya. Kita melihat ada opini yang diungkapkan Ustadz Hanafi demikian ini. Jadi bagaimana agar berjalannya apa yang disampaikan, kemudian yang diinginkan muncul dalam bentuk opini tadi terlaksana sejalan itu bagaimana, ya? Kalau Anda berpikir begini, Pak Ustadz Safiar, ini perlu ada semacam kerja besar atau program jangka pendek dan jangka panjang yang terukur, terarah. Ini bukan dari pemikiran dai-nya saja dari satu pihak, tetapi harus ada campur tangan pemerintahan dalam hal ini, misalnya bisa lewat pemerintah kota atau wali kota atau pula pemerintah pusat. Kenapa? Saya melihat kita pernah belajar keluar begitu, ya. Kenapa satu dai bisa begitu panutan di masyarakatnya? Karena saya melihat kehidupan mereka dari segi materi itu sudah tertopangi oleh cover yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Jadi di sini bukan memandang materi ini satu-satunya, tetapi ini paling tidak turut mempengaruhi efektivitas dakwah itu 50%. Iya. Kalau saya memandang, Pak. Iya, kenapa? Sebab kalau dia sudah amannya kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya misalnya, dan memang itu halal dan thayyibah, dia tidak akan kemana-mana lagi dan akan mencoba untuk konsentrasi guna melihat satu persatu dari mad'unya atau orang yang didakwah di lingkungannya, di kecamatannya atau di mana saja. Dan ini saya mengusulkan, ya, mungkin para salah seorang dari pejabat Departemen Agama bisa mendengar saran saya ini mungkin, ya. Alangkah baiknya diperbanyak pengangkatan penyuluh-penyuluh agama. Ya memang sudah ada, saya dengar, ya, sudah ada program itu, tapi sangat sedikit. Kalau saya memandang, ya, kalau saya mengusulkan, tidak salah ini disebandingkan dengan kebanyaknya polisi. Iya, jadi memang sebenarnya namanya juga Indonesia yang sedang membenah, walaupun usianya sudah 60 tahun, saran Ustaz Anaf itu bagus. Tapi ada penjembatan yang seperti dilakukan oleh Malaysia untuk mengatur para dai dalam notabene lebih sempit lagi itu mubaligh, itu diadakan kartu izin ceramah gitu. Artinya tidak semua orang itu bisa menjadi dai gitu. Dai penceramah, sama Anda berhak menjadi mengendarai sepeda motor, tapi Anda coba dites dulu, layak nggak mendapat SIM gitu. Kok SIM yang urusan dunia itu diatur, urusan agama ini kok nggak diatur gitu. Seharusnya itu ada sertifikasi. Dalam ekonomi perdagangan aja ada sertifikasi, kok dalam dunia ustadz yang ukhrawi lebih lama kita akan menetap di sana kok tidak ada. Nah, jadi sebenarnya itu perlu juga diatur sebelum semuanya dinegerikan. Betul, nah, betul. Jadi sebagian yang swasta tapi ada sertifikasi itu. Jadi penting. Saya ingin menyampaikan tambahan dari Ustaz Zainal, dan ini sangat mendesak saya pikir. Iya. Kenapa? Saya memandang ini sarjana bertambah terus. Yang dari luar negeri balik, yang di dalam negeri juga terus diwisuda. Ini kalau tidak ada jalan keluar dari pihak-pihak yang terkait, yang sahibul fulus maksud saya, terutama para pemimpin kebijaksanaan, ini tentunya tidak, ini akan menjadi suatu persoalan walaupun tidak negatif, tetapi akan terjadi banyak tumpang tindih gitu maksud saya. Nah, jadi alangkah baiknya dimanfaatkan ketimbang dana tadi dihabiskan oleh para cukong-cukong BLBI entah kemana-mana dibuatkannya, ya alangkah baiknya kalau ini untuk sarana untuk memperbaiki para remaja dari narkoba, diletakkan di situ di lingkungan mereka seorang ustaz, seorang dai yang punya program real gitu maksudnya, bisa diminta pertanggungjawaban gitu maksud saya. Iya, jadi memang ini suatu hal yang sangat menarik, cuma waktu juga lah yang akan memisahkan kita pada pagi yang berbahagia ini. Nampaknya memang masyarakat kita ini di saat pengangguran begitu meningkat, suatu hal yang ironisnya semuanya sekarang mau jadi dai. Karena dalam dai itu ada juga rezekinya yang tidak kalah besarnya. Saya rasa itu perlu sertifikasi.